dapat memejamkan mata. Terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ho-wo. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur. Biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah. Biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku. Mimpikan yang indah. Saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur.